Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini mengambil tema Ruang Maha Kudus. Sebelum mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepada-Mu saat ini, dan kami rindu Engkau terus mengajar kami untuk semakin mengerti akan kebenaran-Mu, supaya oleh kebenaran-Mu ya Tuhan, kami semakin hari semakin memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan kami mau terus mencari-Mu setiap saat dalam seluruh gerak kehidupan kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, kami boleh semakin mengerti akan kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepada-Nya selama Ia dekat. Saudara, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, kita harus jujur bahwa ternyata selama ini keinginan kita untuk bergaul dengan Tuhan, keinginan kita untuk mencari Tuhan belum menjadi sebuah keinginan yang mendominasi hati dan pikiran kita maupun seluruh hidup kita. Sekali lagi, belum menjadi sebuah keinginan yang mendominasi hati dan pikiran kita dan seluruh kehidupan kita. Artinya, sebagian besar keinginan hati kita masih tertuju kepada hal-hal dunia yang bisa kita lihat, yang bisa kita jumpai setiap hari. Saudara, hal ini membuat ruang hati kita dan pikiran kita belum 100% menjadi sebuah ruang yang maha kudus, ruang yang khusus, yang hanya boleh didominasi oleh Tuhan. Hal inilah yang masih terjadi di dalam kehidupan banyak orang-orang percaya saat ini, di dalam kehidupan banyak anak-anak Tuhan saat ini, dan keadaan ini tidak pernah mereka sadari, saudara. Ini menjadi sebuah tanda atau bukti bahwa ada begitu banyak orang percaya atau anak-anak Tuhan yang belum memiliki hati yang benar-benar mau serius berurusan dengan Tuhan, belum memiliki hati yang benar-benar haus dan lapar akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang ditulis di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6 ini sering hanya terjadi di hari-hari pertama atau bulan-bulan pertama atau tahun pertama dari kehidupan setiap anak Tuhan yang baru bertobat dan masih memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan, masih memiliki rasa haus untuk mencari Tuhan. Tetapi setelah itu, kasih mula-mula itu mulai pudar karena tercemari oleh daya tarik dunia yang begitu kuat, saudara. Itulah kenapa saya sering katakan proses pengiringan kita akan Tuhan itu tidak mudah. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kalimat ini seharusnya membuat kita memiliki rasa gentar. Sebab bila saatnya Tuhan tidak mau lagi ditemui, berarti itu adalah sebuah tanda-tanda kebinasaan terhadap orang-orang yang tidak mau mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya katakan Tuhan tidak mau lagi ditemui bukan tanpa dasar. Karena setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih suka berurusan dengan perkara-perkara dunia daripada berurusan dengan Tuhan. Sehingga kita sendirilah yang mematikan hasrat hati kita untuk mencari Tuhan. Jika demikian, Bagaimana mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan? Saudara, dikatakan juga berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya, kalau setiap hari kita tidak pernah lagi membiasakan diri memberi waktu yang khusus untuk Tuhan, waktu yang spesial, waktu yang terbaik, datang dan berjumpa dengan Tuhan, datang dan berseru kepada Tuhan, maka pada satu titik tertentu, perasaan kita haus akan Tuhan menjadi sirna. Perasaan kita akan kasih mula-mula kepada Tuhan menjadi mati. Sehingga kita akan merasa seperti Tuhan kok begitu jauh dari kita. Rasanya seperti Tuhan tidak mau lagi menemui kita. Dan perasaan ini tercipta karena hasrat keinginan kita akan perkara-perkara dunia yang terlanjur mendominasi hati dan pikiran kita setiap hari. Saudara, sebagai orang percaya atau sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki kepekaan untuk melihat dan mengoreksi cara hidup kita, mengontrol sikap hati kita, supaya hausnya kita kepada Tuhan tidak pudar. Kerinduan kita untuk masuk dan diam dalam hadirat Tuhan tidak hilang. Harus ada rasa gentar. Harus ada rasa ngeri yang mendalam. Bahwa bila Tuhan tidak mau lagi ditemui, berarti perjalanan hidup kita sebagai orang percaya menjadi sia-sia. Karena akan berakhir dalam kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari sungguh bahwa siapakah kita ini? Siapa? Kita ini hanya makhluk ciptaan, saudara, yang pada dasarnya harus tunduk sepenuhnya dan taat sepenuhnya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah yang kudus yang kita panggil di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, tetapi konyolnya yang terjadi sebaliknya, di mana cara hidup kita menunjukkan seakan-akan Tuhanlah yang membutuhkan kita. Tuhanlah yang memerlukan kita. Ini digambarkan dengan cara hidup kita yang tidak pernah serius untuk menyediakan waktu yang khusus untuk Tuhan. Waktu yang terbaik dari hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara, kita harus jujur bahwa seringkali kita hanya menyediakan waktu untuk Tuhan kalau hari Minggu pergi ke gereja. Karena secara agama kita adalah orang Kristen yang biasanya hari Minggu ke gereja. Dan hal ini dilakukan sebagai rutinitas kehidupan beragama saja. Tetapi bukan sebagai sebuah kerinduan, bukan sebagai sebuah kesukaan, bukan sebagai sebuah kesenangan untuk berjumpa dengan Tuhan secara khusus. Jadi saudara, kalau firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, itu harus dilihat sebagai sebuah panggilan Tuhan. Sekali lagi, harus dilihat sebagai sebuah panggilan Tuhan. Bahwa selama masih ada nafas hidup yang kita hirup, ingatlah bahwa kalau Tuhan masih mau bertemu dengan kita, itu berarti suatu kesempatan yang luar biasa. Itu berarti suatu peristiwa yang tidak dapat diganti dengan kesenangan apapun. Sebab kesempatan ini akan hilang dan tidak pernah kembali lagi saat kita sudah berada di ujung nafas yang terakhir. Kita tidak punya kesempatan lagi untuk mencari Tuhan. Ingat itu, saudara. Dan orang yang tidak pernah mencari Tuhan, sekali lagi, orang yang tidak pernah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, selama ia masih hidup di dunia ini, pada akhirnya, di ujung kehidupannya, dalam kehidupan yang sesungguhnya di balik kematian, maka dapat dipastikan, ia tidak memiliki kesempatan kedua dan akan terbuang dari hadapan Tuhan selama-lamanya. Catat baik, saudara. Itulah kenapa saya selalu katakan kita harus punya rasa takut. Kita harus punya rasa gentar. kita harus punya rasa ngeri, saudara. Bahwa suatu saat nanti, kehidupan ini bisa berakhir dengan tragis. Saya katakan bisa berakhir dengan tragis. Karena kesenangan dunia yang kita nikmati saat ini, pencarian kita terhadap perkara-perkara dunia ini, bisa membuat kita lupa diri, saudara. Bisa membuat kita lupa bahwa di balik kematian nanti ada pertanggungjawaban terhadap kehidupan yang kita jalani selama kita masih hidup di dunia ini. Saudara, kalau sekarang kita sadar bahwa ternyata mengejar kesenangan dunia tidak akan bisa membawa kita kepada Tuhan, maka kita harus memiliki prinsip seperti apa yang Paulus katakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kenapa? Karena kita tidak akan membawa apa-apa saat kita akan kembali kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dikatakan, ayat 7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat 8, perhatikan baik, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, kalau ini yang menjadi dasar dari prinsip hidup kita sebagai orang percaya, maka rasa haus dan lapar kita akan Tuhan tidak akan pernah mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari tanamkan beberapa hal ini di dalam hati dan pikiran kita mulai saat ini. Yang pertama, selama kita masih menghirup napas hidup ini, kita harus menyediakan waktu yang terbaik. Waktu khusus untuk berjumpa dengan Tuhan setiap saat. Yang kedua, ruang hati kita harus menjadi ruang Maha Kudus yang hanya boleh diisi oleh Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus tetap ingat bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kiranya kebenaran ini semakin membuat kita menyadari bahwa selama ini kita tidak pernah memberikan waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan. Lalu kita berubah dan kembali membuat hati kita menjadi ruang Maha Kudus yang hanya diisi oleh Tuhan dan bukan oleh perkara-perkara dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika engkau diberkati dengan kebenaran ini, maka berbagilah dengan orang-orang yang engkau kasihi. Berikanlah link renungan ini kepada mereka. renunganhariini.com. Tuhan Yesus memberkati kita semua.